الحمد لله العزيز الغفار مكور ليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد مصطفانا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابه الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس الخامس والعشرون والثلاثون، عفوا، المجلس الخامس والثلاثون، وقد سنقف على آخر درس في هذا المجلد، نقف على آخر الدرس، الدرس الثالث والعشرون، يعني الدرس الأخير لجلد ساتو، المجلس الأخير لجلد ساتو. إن شاء الله kita akan مراجعه setelah مراجعه ujian، setelah مراجعه ujian. نقرأ أولا هذا النص. من أنت يا أخي؟ من أنت يا أخي؟ أنا طالب جديد. أنا طالب جديد. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي أحمد. اسمي أحمد. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. عندي سبعة دفاتر، لمن هي؟ هاتي يا أستاذ هذا لي. هاتي يا أستاذ هذا لي. وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم. وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم. وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. ذهب إلى مكة. أين إسحاق؟ أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. خرج إلى المدير. متى خرج؟ متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق. خرج قبل خمس دقائق. هذا هو آخر النص في آخر الدرس. Sejenak ya kisah saja ya pembelajaran bahasa Arab seperti Al-Imam Sibawayh, imam masyhur ahli Kufah, imamun fil nahwi fil Kufah. Sibawayh aslinya bodoh bahasa Arab, sebagaimana pernah saya ceritakan. Dia mustamli menyampaikan hadis, ternyata menyampaikan hadisnya salah-salah bahasa Arabnya, akhirnya diusir dari majlis. Tapi bersemangat, ya. Saya akan belajar bahasa Arab hatta la yukhatti'ani ahadun, sampai tidak bisa ada seorang pun yang bisa menyalahkan saya. Belajar sungguh-sungguh sehingga jadi imam nomor satu di Basrah. Kemudian ada Imam Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai. Ya, kabarnya juga beliau tidak terlalu pintar nahwu itu. Beliau tidak terlalu pintar nahwu, belajar enggak paham-paham. Ya. Tapi Allah alam, ini valid atau tidak. Kalau yang Sibawayh valid, karena dia disiruatkan dengan beberapa riwayat. Kalau yang Kisai saya kurang tahu apakah valid atau tidak. Ya, beliau kurang paham, belajar enggak paham-paham. Tadinya sudah enggak mau belajar. Ya. Ogah mau belajar. Capek enggak paham-paham. Sampai suatu hari belum lihat semut. Semut itu alam saya baca katanya bisa mengangkat beban 10.000 lebih berat dari beban tubuhnya. Semut 10.000 lebih berat dari beban tubuhnya, 10.000 kali lipat. Ya, kalau orang beratnya 50 kilo dia bisa mengangkat 500 ton. Ya, 500 ton. Semut 50.000. 10.000. Dia angkat yang berat jatuh. Angkat berat jatuh. Angkat berat jatuh. Lihat kan, nggak bisa kan? Ya, sampai semutnya bisa mengangkat beban yang berat itu melewati dinding ya. Tapi itu dia sadar, wah, mata dia jatuh-jatuh terus, ya. Semut aja dia berusaha berkali-kali bisa, ya, ini masih hewan, masa saya enggak bisa. Akhirnya pun beliau belajar sampai jadi imam ahli Kufah, ya. Imam Sibawaih, imam nomor satu ahlul Basrah, imam Al-Kisai, imam nomor satu ahlul Kufah dalam ilmu nahwu. Ya, perlu usaha, perlu usaha dan doa, tentu saja doa, ya. Muslim itu berdoa dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Tayib, naqra kull wahid yaqra jumlatan thumma yutarjim. Tafadhal akhwi bi sana. Man anta ya akhi? Siapa anda wahai saudaraku? Ana mutalibun jadidun. Saya murid baru. Hasbuk, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Nama saya Ahmad. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Pakistani. Min? Pakistani. Pakistani? Dicetakan itu? Pakistana. Ana min Pakistana. Nama dari Pakistan. Min bisa berlaku Dapatio. Liman hati. Liman? Hayu. Liman hiya. Liman hiya. Nah. Indi. Tarjim, tafadhal. Indi. Menunjukkan apa? Kepemilikan. Saya punya atau bukan milik, ya, karena sebenarnya bukunya milik murid. Di saya ada atau pada saya, ya. Saya memiliki buku. Pada saya. Kenapa? Karena ini al-mutakallim bukan mudarris, yang ngomong guru. Bukunya mah bukan punya guru, punya si murid. Tapi lagi dikumpulkan. Maka diterjemahkannya itu disesuaikan. Indiyahnya bukan milkiyah, tapi lagi dia pegang. Terjemahkan dengan yang sesuai. Di saya atau pada saya ada. Pada saya ada 7 buku. Ini milik siapa? Milik siapa? Kalau ini bentuk jamak, bahasa Indonesia apa? Ini jamak. Ini sepeda-sepeda gitu. Gitu ya? Alhamdulillah, saya kurang paham kalau bahasa Indonesia. Barangkali ya. Kalau jamak juga tetap. Ini semua. Ya. Atau milik siapa ini semua? Nah. Hati ya Ustadzul. Iya. Ya Ustadzul. Kalau ada munada, isim mufrad setelahnya bagaimana? Isim mufrad setelahnya tanpa tanwin. Ya? Ya, Ustadzul. Naam. Lanjut hadali. Hadali. Naam, terjem. Ada. Ini. Ini milik saya. Milik saya. Naam, khalfahu, tafadhal. Wa hadha li Muhammadin wa hadha li Hamidin wa hadha li Ibrahim wa hadha li Uthman li Uthman wa hadha li Yusuf wa hadha li Talhata. Naam, tarjim. Dan ini punyanya Muhammad, dan ini punyanya Hamid, dan ini punyanya Ibrahim, dan ini miliknya Utsman, dan ini miliknya Yusuf, dan ini miliknya Talha. Milik Talha. Nah, sahih. Hada li. Linya lam milkiyah. menunjukkan milkiyah. Naam, tafadhal. Ahada kitabuka ya Muhammad. Apakah ini kitab kamu wahai Muhammad? Naam. Pak Sunatro. Ahada kitabu Hamzata. Bukan, ini kitabnya Hamzah. Kitabnya Hamzah. Tuma. Aina Aliyun ya ikhwanu. Di mana Ali wahai saudaraku? Ikhwanu. Wahai Ali saudara. Berapa orang itu? Ya, ada saudara-saudara. Naam. Ikhwanu wa ikhwatun. Itu jam'u akhun. Jama' dari akhun. Akhun jama'nya dua. Ikhwatun dengan ikhwanun. Tapi ini tanpa tamim karena dia munada. Apa lo? Dhahaba ila Riyadh. Pergi ke Riyadh. Iya. Naam. Wa aina Yaqub? Di mana Yaqub? Naam, ila al-awwal. Dhahaba ila Makkah. Pergi ke Makkah. Naam. Aina Yaqub? Di mana Ishaq? Kharaja ila al-mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Naam, sahih. Mata kharaja? Mata? Dari istifham anil zaman. Kapan? Kharaja qabla qabzi daqa'iqa. Berarti sebelum 5 menit yang lalu. Dia pergi? Dia pergi sebelum 5 menit yang lalu. Mudahnya 5 menit yang lalu. Intinya qabla ay li zaman ma madha, untuk zaman yang lalu. Maka mudahnya 5 menit yang lalu. Tidak harus qabla sebelum. Enggak seperti itu. Menerjemahkan itu tidak seperti itu. Menerjemahkan yang lebih tepat, antum tangkap seluruh kalimatnya, tangkap dengan bahasa Arabnya sesuai gaya bahasanya, ditangkap maknanya, kemudian diungkapkan dengan bahasa Indonesia yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu lebih bagus daripada terjemah letterlet. Ya? Kalau tidak ada keterangan lampaunya ya salah. Tidak ada keterangan lalu, tidak ada keterangan sebelum, tidak ada keterangan lampaunya, salah. Karena qabla zafu zaman ay zaman ma madha. Hadha ad-dars yata'allaqu bi ad-dars as-sabiq. Yang dars ini berhubungan dengan dars yang lalu. Dars yang lalu sudah kita belajar tentang apa? Isim ghairu munsharif atau al-mamnu' min as-sarf. Al-mamnu' min as-sarf. Dars ini masih berhubungan dengan dars mamnu' min as-sarf. Ya, bisa dilihat di teksnya, ana min Pakistana sab'atu dafatira. Ya. Mana lagi, aina Ya'qubu? Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Ya. Yang semuanya itu adalah isim ghairu munsharif awil mamnu' min as-sarfi. Ya, bagaimana kaidah tentang bab ini? Nuwasil ila at-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal, ta'ammal al-amthilata al-atiyata. Ta'ammal, apa makna ta'ammal? Perhatikan al-amthilata, contoh-contoh, al-atiyata berikut. Tayyib, naqra ma'an Muhammadun. Muhammadun. Min Muhammadin. Min Muhammadin. Ila Muhammadin. Ila Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Muhammadun ismun munsharifun, isim yang biasa, isim bertanwin. Ya, maka ketika dia normal ya rafa, rafa-nya dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah. Ketika ada huruf jar min Muhammadin, ya, majrurnya dengan kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Apakah dengan huruf-huruf jar atau min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin? min, ila, dan li semuanya huruf jar. Atau jarnya dengan idhofah. Kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin. Ya, seperti ini kaidah kalau isim biasa. Tsumma Zainabu. Zainabu. Min Zainaba. Min Zainaba. Ila Zainaba. Ila Zainaba. Li Zainaba. Li Zainaba. Kitabu Zainaba. Kitabu Zainaba. Zainab isim munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Bab apa? Ismul muannath. Sahih, dia ismul muannath. Ismul muannath ketika rafa'nya sama dhammah. Sama-sama dhammah, tapi tanpa tanwin. Tapi tanpa tanwin. Tetap sama-sama dhammah rafa'nya. Ketika ada huruf jar min. Lihat, ada yang aneh tidak? Apa? Fathah, sahih. Majrurnya bukan pakai i'rab asli, pakai kasrah, akan tetapi pakai fathah. Ya, dia pakai fathah. Min Zainaba pakai fathah. Maupun semua huruf jar yang lainnya, ila Zainaba, li Zainaba pakai fathah. Begitu pula ketika pola idhofah kitabu Zainaba, kitabu Zainaba idhofah mudhaf ilaih sudah masyhur, sudah kita pelajari. Harusnya majrur tanda jar aslinya dengan kasrah, malah pakai fathah. Di sini ada kaidah, kaidah fil jar. Kaidah fil jar pertama kita bahas tentang sababul jarri. Sababul jar, sebab dari jar atau yang menjadikan isim itu majrur. Jar hurufnya harful jar. Sedangkan yang terkena huruf jarnya namanya majrur atau ismun majrurun. Sababul jar ifnan, sebab jar ada dua, bisababi harfil jari wa bisababil idhafati. Ini sudah ya, kita sekedar review. Ini kan sudah kan? Sudah. Ya, sekedar review agar lebih ingat. Harful jar seperti apa tadi? Min Muhammadin. Min Muhammadin, li Muhammadin, ila Muhammadin. Min harful jar Muhammad isim majrur. Ya, Muhammad ini isim disebutnya sebagai isim majrur. Min ya harful jar. Harful jar nih. Muhammadin ismu majrur. Seperti di teks ila riyadi, ila riyadi. Ila sama harfu jar. Ar-riyadi dia ismun majrur. Ya. Ya, ini adalah sababul jar dengan harfu jar. Lalu ada sababul jar dengan idhofah. Dengan idhofah, yakni idhofatu ismin ila ismin akhar. Penambahan kata dengan kata yang lain menjadi makna baru. Seperti apa? Kitabu Muhammadin, kitabu mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Yang Muhammadin juga sama-sama dia isim majrur. Ya, ini dua sababul jar. Ya, dua sababul jar. Dan i'rab asli, ada i'rab asli. I'rab itu perubahan harakat. Perubahan harakat pada isim. Walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Kata Imam Ibn Malik, isim itu ada dua. Ada yang mu'rab. Mu'rab bisa di'irab. I'rabnya berubah, berubah sesuai kondisinya. Wa mabni, ada isim yang mabni, gak berubah-rubah. Seperti isim mausul, seperti isim isyara, seperti isim ada beberapa ya asma mausul, isim isyarah, itu diantara isim-isim yang mabni. Dia mabni. Adapun yang i'rab berubah. Kalau rafa'nya pakai dhammah, kalau jarnya pakai kasrah. Alamatu jarihi al kasrah. Majrur pakai kasrah. Majrur lagi pakai kasrah. Majrur lagi pakai kasrah. Apakah sebab jarnya dengan huruf jar atau dengan idhofah? intinya kalau i'rab asli alamatul jarhi al kasrah. Syarpam ya? Ya, insyaallah bisa dipahami. Sampai sini dulu coba ya. Sambil dilihat-lihat atau sambil ditulis, dipahami dulu yang tentang i'rab asli. Ini itu kaidah ya, jar yang isim biasa atau isim munsharif ya, atau isim munsharif, isim biasa, ini kaidahnya dalam babul jar. Lalu yang sudah kita pelajari kemarin, isim yang mamnu' minas sharf dengan 6 jenisnya ya, mamnu' minas sharf atau isim ghairu munsharif, dan itu yang dicontohkan di tamrin al-awwal. Maka ada al-i'rab al-asli, yakni perubahan harakat yang itu adalah isim yang asli tadi. Yani yang ini. Ada i'rab asli. I'rab asli al-jar bil kasrah. Yakunul jarru bil kasrah. Tanda jar itu adalah dengan kasrah. Apakah kasrah biasa ini? Sebenarnya. Apakah kasrah biasa atau kasratain? Ini yang kasrah. Tandanya adalah kasrah. Itu i'rab asli. Min Muhammadin. Min harful jar. Muhammadin isim majrur. Alamatu jarhi al-kasrah. Tanda jarnya apa? Kasrah. Ilar riyadi. Ilah harful jar juga. Ar-riyad isim majrur. Tanda majrurnya kasrah. Ya. Sebagaimana yang ini. Ya. Ini i'rab, pembahasan i'rab isim asli. Tanda jarnya adalah dengan kasrah. Mafhum ya? Mafhum. Apakah dengan sababul jarnya huruf jar atau idhofah? Ini ringkasnya saja. Saya ingin hanya menjelaskan, menekankan i'rab asli jarnya kasrah. Ya, apakah sebabnya huruf jar atau sebabnya idhofah? Tapi biar gampang saya hanya tulis sekali saja. Lalu ada i'rab far'i. Ada i'rab far'i. Far'i itu maknanya cabang. Yani apa? Yang bukan asli. Yang bukan asli. Kalau i'rab asli bagaimana? I'rab asli marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Itu i'rab asli. Ya. Mundu zaman Nabi SAW ila qiyamis sa'ah. Enggak boleh di otak-atik ini. Itu i'rab asli. Loh, kok ada beberapa isim i'rabnya beda? Kalau beda itu namanya i'rab far'i. I'rab far'i dia keluar dari hukum asal tadi. Keluar dari hukum asal tadi. Contohnya apa? Contohnya sudah kita pelajari. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya pakai waw, kasrahnya pakai ya. Ya. Contohnya apa? Jamak muannats salim, mansubnya pakai kasrah, bukan pakai fathah. Contohnya juga isim ya mamnu' minas sharf. Isim mamnu' minas sharf tanda majrurnya bil fathah. Tanda majrurnya bil fathah ya. Tanda rafa'nya sama-sama dhamma. Tanda rafa'nya sama-sama dhamma. Tanda nasabnya sama-sama dhamma dengan isim asli. Yang beda majrurnya. Yang beda adalah majrurnya. Seperti apa tadi sudah kita baca, ila Zainaba. Ila harful jar. Zainaba isim majrur. Alamatu jarrihi al-fathah. Tanda jarnya fathah. Loh, kenapa dia kok beda? Li'annahu mamnu'un minas sarfi. Kalau dalam i'rab itu, ketika dia keluar dari i'rab asal harus dijelaskan. Ketika dia keluar dari i'rab asal harus dijelaskan ya. Ketika dia sesuai i'rab asal enggak usah dijelaskan. Marfu'an bidhammah, mansubun bil fathah, itu enggak usah jelasin karena sama. Yang beda, nah jelasin. Dia alamatul jarihi dengan fathah. Kenapa seperti itu? Li'annahu ismun mamnu' minas sharfi. Ketika pola idhofah pun sama, kitabu Zainaba. Bukan kitabu Zainabin, bukan kitabu Zainabi, kitabu Zainaba. Majrurnya dengan fathah. Di teks min Pakistana. Min Pakistana. Makanya tadi dengar min Pakistani lah. Itu saya kira salah cetak. Oh tidak ya. Tidak salah cetak. Min Pakistana betul-betul Pakistana. Min harfu jar Pakistana. Isim marfu min mamnu' min as-sarf. Bapak-bapak? Dari bapak-bapak dia? Alam ajam. Alam ajami. Dia alam ajami, Pakistana. Itu alam ajami, tanda ajamnya. Lihat aja hurufnya banyak begini. Sudah banyak begini mah bukan Arabi, ya. Bukan Arabi. Min Pakistana dia ajami. Ya. Maka juga alamatu jarrihi al-fathah. Ya, ini i'rab ya isim ghairu munsharif atau ismun mamnu'un minas sarfi. Tanda majrurnya adalah dengan fathah. Lu bagaimana tanda rofanya dan nasabnya sama? Rofanya dan nasabnya sama, makanya enggak dibahas. Yang beda hanya tanda jarnya saja adalah dengan fathah, ya. Ini ya kaidah terakhir di jilid 1. Di jilid ya 6. Saya fi mujalladil awal. Nuasil tamrin ats-tsani. Iqra' wa aktub. Iqra' wa aktub. Ila ayna ad-dawr? Sama mana tadi? Hadha kitabu li hadzal hadzal kitabu li Hamidin. Li Hamidin. Itu apa itu? Kalau li Hamidin abis ha ada alifnya. Ini apa bacanya? Li belok dikit itu maknanya mim. Itu ada li belok sedikit kan? Ke kanan itu mim maksudnya. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Muhammadin. Wadzalika li Zainab. Wadzalika li Zainab. Terjem. Ini kitabnya Muhammad dan itu kitabnya Zainab. Dan itu kitabnya Zainab. Li Zainab. Linya apa itu? Tamul milik. Huruf apa dia? Huruf jar. Zainaba sebagai apa? Zainaba sebagai isim majrur. Majrur saja. Majrur. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa? Karena ini termasuk ismu yang belum kemarin itu ya. Iya, namanya apa? Udah kenalan belum? Isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharifin atau ismun mamnu'un minas sarfi. Sama saja. Ghairu munsharif, kenapa ghairu munsharif? Karena nama perempuan. Naam sahih. Ismul mu'annas sahih. Atsani, tafadhal. Ila Ahmadi. Ahmadin. Kenapa Ahmadin? Ila Ahmadin. Coba ila sebagai apa? Huruf jar. Ahmadin sebagai apa? Isim majrur. Tanda majrurnya apa? Sudah betul pakai kasrah. Pakai ila jadinya ila Ahmada. Kenapa ila Ahmada? Kenapa dia? Dia isim? Hah? Iya, isim majrurnya sudah kan? Kenapa majrurnya pakai Ahmada? Kenapa pakai fathah? Kenapa? Coba dilihat balik dua halaman. Afwan. Satu halaman saja. Balik satu halaman. Ada Ahmadu di situ? Mana? Nomor 4. Berarti dia isim apa? Isim Isim ghairu munsharif. Mamnu' min as-sarf, nama lainnya ghairu munsharif. Kalau isim munsharif itu isim biasa. Berarti dia isim ghairu munsharif. Jenis apa itu? Nama orang yang bagaimana? Wazan af'alu, sahih. Wazan af'alu, wazan isim tafdil. Naam, ada di ba'dahu, tafadhal. Zahaba abi ila Makkah, wa zahaba ummi ila ummi begitu. Ammi. Ammi ila Jeddata. Ila Jeddata. Terjem. Ayah pergi ke Mekah dan ibu pergi dan ibu ammi dan ibu. Bukan ammi dan paman pergi ke Jeddah. Ke Jeddah, sahih. Ila Jeddah sebagai apa itu? Ila sebagai huruf jar. Huruf jar. Jeddah ta isim majrur. Isim majrur. Karena majrurnya fathah. Fathah. Kenapa? Karena ada tamat putus sebagai isim ghair munsharif. Iya, isim ghair munsharif dari jenis al-khitam bita marbutah, sahih juga, atau dikatakan isim mu'annath, ya, sahih juga. Naam, ada di ba'dahu. Ya. Ukhtu sebagai apa? Idhafah, sahih. Kalau gitu ukhtunya apa? Iya, ukhtunya apa? Posisinya sebagai mudhaf. Marwana mudhaf ilaih. Ya. Dia posisinya apa? Majrur. Tanda majrurnya? Pakai fathah, sahih. Ghair munsharif dari jenis apa? Jenis yang nama yang berakhiran alif dan nun. Naam, sahih. Al-khitam bil alifi wan nun. Marwana. Naam, ada di ba'dahu. Aina zalju Hudaybiyah? Huwa fi Landana. Fi Landana. Landana, tarjim. Di mana suami Hudaybiyah? Dia di London. Zauju Khadijata sebagai apa itu? Idhafah, sahih. Zaujunya apa? Mudhaf. Khadijata mudhaf ilaih. Ya, Khadijatanya posisi i'rabnya majrur. Tanda majrurnya? Kenapa? Ghair munsharif dari jenis nama perempuan. Naam, sahih. Nama perempuan atau ismul muannath. Zawju Khadijah secara keseluruhan posisinya apa itu di kalimat? Posisinya apa? Itu mubtada. Mubtada muakhar. Aina itu isim istifham. Isim istifham dan dia posisinya sebagai khobar, khobar muqaddam. Apa buktinya? Kalau istifham itu lihat posisi jawab. Jawabnya apa? Jawabnya huwa. Huwanya kembali ke zaujul Khadijah. Berarti zaujul Khadijahnya mubtada. Huwanya kan mubtada. Filandana, filandana sebagai khobar. Berarti si got istifham posisinya di pertanyaan sebagai khobar. Kenapa dibolak-balik? Karena ketika kalimat istifham, al-istifhamu lahas sadarah, yang namanya segala sighatul istifham, apakah ismul istifham, harful istifham, adatul istifham, itu harus ditaruh di depan. Ditaruh depan kata tanyanya. Naam, lagi pada huruf tafadhal. Qadimatun. Sayyaratu Ibrahim qadimatun. Coba sayyaratu sebagai apa? Mudhaf. Ibrahim. Majrur, sahih. Posisinya apa itu? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur. Tanda majrurnya? Fathah. Kenapa? Hah? Nama bukan Arab, sahih. Nama ajami, isim ghair munzarif dari nama ajami, ismun ajamiyun. Qadimatun sebagai apa? Kalau dia sifat, sayyaratu mausuf. Mausufnya beda. Beda ma'rifat nakirahnya. Sayyaratu ma'rifat, qadimatun nakirah. Ya, sifat itu enggak boleh begitu. Berarti dia apa? Khabar. Khabar, qadimatun khabar. Sayyaratu Ibrahim mubtada. Ma'rifat. Al-idhafah ila ma'rifah, ma'rifah. Sudah saya tulis kayaknya. Idhafah ala nakirah, nakirah. Isim mudhaf diidhafahkan ke isim ma'rifat, mudhafnya jadi ma'rifat. Isim mudhaf diidhafahkan ke isim nakirah, mudhafnya jadi nakirah. Oke, sudah saya tulis deh kayaknya. Udah kayaknya. Ada yang ingat enggak? Lupa. Seingat saya udah. Saya nulisnya pojok kanan atas, seingat saya. Mana saya ingat nulis, udah pernah nulis itu. Khobar tidak. Khobar justru golibnya nakirah. Apakah boleh ma'rifat? Boleh. Terutama ketika ada domirul fasl. Boleh. Nama ada di mana, Bu? Baitu Khalidin Gajirun wa Baitu Usamata Sonirun. Nah, terjem. Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Nah, sahih. Baitu Usama. Baitu sebagai apa? Mudhaf. Usama ta mudhaf ilaih. Posisinya apa itu? Isim alam ditambah mudhaf. Naam, dia majrur karena isim alam atau ismu rajul al-makhtum bita marbutah, atau disebut juga muannath lafzi. Muannath lafzi nama lainnya. Saghirun sebagai apa? Khobar. Mubtadanya mana? Baitu Usamata. Baitu Usamata sebagai mubtada. Wawnya huruf ataf. Dan sebelumnya kalimat yang sama. Ini namanya ataf jumlah ila jumlah. Menggabungkan dua kalimat. Huruf ataf bisa menggabungkan dua isim, bisa menggabungkan dua kalimat. Nah, ini menggabungkan dua kalimat. Ada di mana ada? Aina zahaba abuki ya abi? Ya. Ya. Ya aliyu. Itu ya aliyu. Ya. Ya aliyu. Ya. Laila. Itu Laila baca. Oh, Laila. Ya Laila. Naam. Zahaba ila Baghdada. Zahaba ila Baghdada. Zahaba ila Baghdada. Jumlah apa itu? Iya, jumlah fi'liyah atau ismiyah? Sudah kita pelajari kayaknya kan? Jumlah apa? awalnya isim atau fiil? Fi'il. Kalau awalnya fi'il namanya jumlah fi'liyah. Maka dia jumlah fi'liyah. Kalau awalnya isim, jumlah ismiyah. Yani yang awalnya mubtada itu jumlah ismiyah. Kalau awalnya fi'il, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Itu zahaba fi'il. Fa'ilnya mana? Baghdada. Baghdada bukan. Domir. Domir ini sudah saya kan. Domirun mustatirun. Domir yang tersembunyi di dalam fi'il. Kenapa? Sudah saya jelasin ke masalah yang dahaba dahabu. Setiap fi'il mengandung domir. Setiap fi'il mengandung domir. Fi'il dahaba mengandung domir huwa. Mengandung domir huwa, fa'ilnya itu, huwa itu. Ila, ila sebagai apa? Jar. Huruf jar, sahih. Baghdada. Ismun. Ajam. Ismun ajam, sahih, dia ajam. Dan dia berarti isim munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Li'annahu ismun ajamiyun, sahih. Berarti ba'dahu. Masa jida. Kenapa masa jida? Dari mana fathahnya itu? Kan gak bisa ujuk-ujuk begitu. Dari mana? Mutaajim sahih. Dia siwat mutahala baju, sahih. Tapi masajidu, masajida, masajidi. Masajidu. Kenapa masajidu? Bukan. Dia mubtada. Mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Nah, ini kita mungkin masih belum belajar ya. Tapi ada mubtada, beberapa kondisi mubtada itu boleh nakirah. Secara hukum asal mubtada itu harus apa? Ma'rifat. Ada mubtada yang boleh nakirah, kapan itu? Jika dia muakhar seperti ini. Mubtadanya bukan di awal, dia dimundurkan apakah di tengah atau bahkan paling akhir. Ya, ketika mubtada yang muakhar boleh nakirah, atau ketika mubtadanya diawali dengan harful istifham. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Surat Maryam. Qala a harful istifham. Araghibun, raghibun mubtada. Mubtada araghibun anta. Antanya aslinya fa'il wasaf. Wasaf raghib sadda masaddal khabar. Ah, susah i'rabnya. Entar aja. Ke ahwal mubtada itu entar. Kathiratun, sahih. Fi Istanbul, fi itu sebagai apa? Harfu jar. Harfu jar, sahih. Istanbul. Naam, ismu majrur bi fi. Fathatun, sahih. Ismun ajamiyun. Istanbul ismun ajamiyun. Istanbul aslinya namanya Islambul. Aslinya namanya Islambul, kota Islam. Diganti sama Kemal Ataturk jadi begini, Istanbul. Karena dia memang menghapus syiar-syiar Islam di Turki. Nama Islamnya diganti. Azannya ganti bahasa Turki. Ya, orang pakai jenggot enggak boleh. Pakai gamis-gamis enggak boleh. Dipaksa pakai pakaian orang Eropa. Ya. Naam, alladhi ba'dahu. Ah, min al-awwal. Di form 1 wafatiha. Tarjim. Saya mempunyai 5 kunci. 5 kunci, sahih. Khamsatu mafatiha. Khamsatu sebagai apa tu? Mubtada. Mubtada, sahih. Dia mubtada muakhar. dan dia juga posisi apa? Khomsatu mafatiha, bab apa ini? Bilangan. Sahih, bilangan, babul adad. Bab bilangan dengan ma'dudnya, polanya apa? Idhofah. Kalau 3 sampai 10 polanya idhofah. Berarti khomsatu sebagai mubtada sudah. Mudhof. Dia mudhof. Mafatiha sebagai mudhof ilaih. Posisinya apa? Posisinya majrur. Tanda jarnya? Fathah. Fathah. Lima ada? Isim ghairu munsharif. Jenis wazan mafa'ilu. Sahih. Wazan sighat muntahal jumu' mafa'ilu. Sahih. Berarti apa ada? Ka'bah di Makkah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wa Baitullahil Haram. Fi hadha asy-syari'i thalathatu masajid. Masajid. Thalathatu sebagai apa? Sebagai mudhaf. Mudhaf sahih. Masajida mudhafun ilai. Thalathatu masajida, posisinya apa itu? Masajida secara keseluruhan posisinya apa? Mubtada. Mubtada muakhar. Dia mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan letaknya. Masajida dia apa itu? Majrur bil fathah. Bil fathah. Isim ghairu munsharif. Wazan mafa'ilu. Wazan mafa'ilu sahih. Ya, dia dari jenis wazan mafa'ilu atau sighat muntahal jumu'. Naam, ada apa adahu? Ada tabibu ismuhu Bilyamu wa huwa in landana wa dhalika ismuhu Luisu. Luisu wa huwa bawahnya Min Barisa. Terjem. Dokter ini namanya William. Dia dari London. Dan yang itu namanya Louis. Louis. Dia dari Paris, ya, dia dari Paris. Wa huwa min Paris, coba huwa sebagai apa tuh? Sahih dhamir. Tapi ketika isim di awal, ini sudah satu kalimat. Huwa min Paris sudah satu kalimat. Dia jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Isim, huwa itu isim, sahih. Dia jumlah ismiyah dan huwa sebagai mubtada. Min jar. Harfu jar. Barisa Barisa isim majrur. Tanda jarnya fathah, kenapa? Nah, bukan dari Arab. Dia isim ghair munsharif, ismun ajamiyun. Ismun ajamiyun, sahih. Min Barisa. Wa huwa min Baris, wawnya ya, wawul haliyah. Itu wawul hal. Naam, ada lima adahu. Saya rawti launuha akhbaru. Akhbaru, pendek. Saya rawti launuha akhbaru. Naam, terjem. Akhbaru hijau. Hijau, ya. Ini salah ingat aja ya, bukan buta warna kan ya? Salah ingat warna aja. Launu akhbaru, launuha sebagai apa? Idhofah, sahih. Launu sebagai mudhofnya hanya mudhaf ilaih sahih itu pola idhafah. Akhdaru launuha secara kesatuan sebagai iya sebagai apa? Idhafah sahih. Tapi sebagai apa di kalimat itu? Dengan akhdarunya mubtada. Dia sebagai mubtada. Akhdaru khabarnya posisinya apa itu? Mana jarnya? Af'alu. Dia betul wazan af'alu tapi posisinya khabar. Khabar marfu rafa'nya pakai dhammah. Ya, pakai dhammah. Launuha akhdaru dia khabar. Khabar dari mana? Khabar dari sayyarati. Ini namanya khabar jumlah. Khabarnya berwujud kalimat. Khabar jumlah namanya. Naam ada di ba'dahu? Indi kolamun ahmaru. Ahmaru. Ahmaru. Naam. Kolamun sebagai apa tuh kolamun? Kolamun sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Qalamun sebagai mubtada. Mubtada sahih, dia mubtada. Mubtada muakhar. Ahmaru sebagai khabar. Kalau ahmaru khabar intinya sebagai apa? Berarti dia sifat sahih, sifat bagi qalamun. Ya, sifat posisinya apa tuh sifatnya? Sahih dia ghairu mustarif, tapi posisinya rafa. Posisinya rafa, yang dia marfu. Kenapa? Karena sifat bagi mausuf yang marfu, ya ikut marfu. Qalamun marfu, ahmarunya juga marfu. Naam ada di ba'dahu? Al-baitu haramu fi makkata. Terjem. Baitul haram di Makkah. Nah, baitul haram yakni kinayah untuk Masjidil Haram maksudnya. Di Makkah. Fi makkata, fi itu apa? Huruf jar makkata. Makkata apa dia? Setelah huruf jar namanya apa? Isim yang isim apa? Isim majrur. Tanda majurnya pakai fathah. Kenapa? Kenapa? Tak marbutah. Sahih. Dia isim ghair munsharif. Al-khitam bita marbutah. Atau isim mu'annas. Sama saja. Ada di ba'dahu? Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ila Muhammadin terjem. Ahmad pergi ke Muhammad. Ke Muhammad. Ila Muhammadin ila apa tuh? Huruf jar. Muhammadin. Isim majrur. Tanda jarnya? Kasrah. Tanda jarnya kasrah. Alamatu jarhi al kasrah. Ketika i'rabnya dengan i'rab asli enggak usah dijelasin. Kalau i'rab asli tidak usah pakai penjelasan. Kalau i'rab far'i baru pakai penjelasan. Ya. Ada di ba'dahu? Dhahaba Muhammad ila Ahmad. Ila Ahmad. Terjem. Muhammad telah pergi ke Ahmad. Ke Ahmad. Ila Ahmad. Ila itu apa? Ila harfu jar. Harfu jar. Ahmad. Isim majrur. Isim majrur tanda jarnya? Tanda jarnya fathah. Fathah. Kenapa? Ala wajhi af'ala. Ala wajhi af'ala, sahih. Isim ghairu munsharif ala wazni af'ala. Ada di ba'dahu. Anta min makkata. Ana minat ta'ifi. Naam, tarjim. Apakah kamu dari Mekah? Tidak, saya dari Ta'if. Saya dari Ta'if, ya. Ta'if kota dekat Mekah. Ta'if ke Jeddah 1 jam, Jeddah ke Ta'if 1 jam. Ta'if itu kayak Bogor. Saya enggak pernah ke Ta'if, yang pernah umi saya. Ketika ke Ta'if, qadarullah saya mesti ngurusin jamaah. Jadi umi yang ke tempat saudara di Ta'if. Katanya kayak Bogor, saya enggak pernah lihat langsung. Ta'if itu kayak Bogor. Adem. Siapa tadi yang baca? Anta mim kata anta sebagai apa itu? Mubtada. Mubtada sahih. Min makkata min harfu jar. Makkata isim majrur. Tanda jarnya? Fathah. Kenapa? Ta marbutah. Isim ghair munsharif karena ada ta marbutah atau ismul muannats. Ada di mana, Bu? Seorang pelajar. Ukhtu sebagai apa tuh? Mudaf. Fatimata. Mudaf ilaih. Ya, mudaf ilaih. Posisinya apa? Majrur, tanda jarnya apa? Fathah, kenapa? Isim mu'annath. Dia isim mu'annath. Ukhtu Fatimata, kesatuan itu sebagai? Mubtada. Talibatun? Khabarnya, sahih. Mafhum ya? Ya, Masya Allah, ini sudah tahu. Sudah tahu posisi-posisi kata per kata. Sedikit lagi diajarin i'rab itu. Ya, bentar lagi bisa i'rab. Ukhtu Fatimah ta. Hah? Hah? Barang-barang bisa. Berani ya keroyokan. Hah? Iya, penting mencari umdatul kalam. Kalau dalam bahasa Arab itu dalam kalimat penting, paling penting mencari umdatul kalam. Umdatul kalam mana fi'il, mana fa'il, atau mana mubtada, mana khobar. Itu dulu yang dicari. Fi'il, fa'il. Kalau enggak ada fi'il, berarti mubtada khobar. Mana mubtada, mana khobar. Itu dulu intinya. Ya, yang lain mah sampingan. Itu dulu harus dapat. Ya. Yang pada mu'akhar kan, ya, mubtada mu'akhar ini kita belum jelasin. Belum jelasin bab-babnya, alasan-alasannya. Ya. Kenapa nakirah, bahkan nakirah ma'rifat, syarat-syaratnya belum belajar kita. Makanya nggak apa-apa ya, apa salah-salah di situ nggak apa-apa, karena kita belum belajar kaidahnya. Yang nomor 19 itu khobarnya berarti jumlah jam akhir jadi lima kata ini. Cek apa kelas atas? Kalau cek-cek, iya min makkata khobar. Tapi kalau nahu aslinya enggak, ya jar majrur tidak bisa sebagai khobar. Dia muta'alliqan, muta'alliqani bi khobarin mahdzuf taqdiruhu mawjudun atau mustaqir. Mawjudun atau mustaqir. Mawjudun atau mustaqir itulah khobar asli. A anta mawjudun min Makkah. Oh, kalau ininya bukan mawjud ya tepatnya. A anta mustaqirun bisa. Anta mustaqirun min Makkah. Asni yang tempat tinggal dari Makkah. Ya. Maka mustaqirun itu yang khobar mahdhufnya. Jar majrur muta'alliqani bi khobarin mahdhuf. itu kalau i'rab aslinya. Nah, nuwasil ila tamrin al-thalith. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah al-kalimat kata-kata al-atiyata berikut, waktubha tulislah ma'adabti memastikan awakhiriha akhirnya, yakni akhir harokatnya. Tafadhal. Iqra' kul wahid iqra' kalimah. Siapa terakhir? Udah habis? Hah? Naam. Aminatu. Thumma min aminata. Min aminata. Naam. Li ahmada. Hah? Belum ahas. Lagi mikir. Ya. Iya. Li Ahmada. Li Ahmada, thumma Afibi sana. Ahmadu, thumma Usmanu, thumma min Pakistan. Sahih. Pakistanu. Pakistanu, thumma min Qadi Jada. Naam. Landanu. Naam. Ila Baghdadu. Ila Baghdadu. Kenapa Baghdadu? Ila Baghdad, sahih. Thumma Istanbul. Naam, sahih. Istanbul. Thumma Makkah. Makkah. Naam. Di Makkah. Fi Makkah. Thumma sahih. Naam. Masajid. Masajid. Di madarisa. Sahih. Ya'qubu min al-awwal. Li Ishaq. Naam. Muawiyah. Naam. Min Muawiyah. Naam. Li Aisyah. Sahih. Thumma Aisyah. Naam. Muhammad. Thumma Khalid. Naam. Min Abbas. Min Abbasah. Kenapa Abbasah? Ghair musarif dia. Min Abbasin. Min Abbasin. Dia bukan ghair musarif. Ya, bukan. Ya. Ya, bukan ghair musarif. Abbas, Abbas sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah sigatun arabiyyah, arabiyyatun. Maka dia isim biasa. Naam. Nu'manu, thumma Hamidun, sahih. Tamrin al-rabi' uktubil a'dada min thalathatin ila asharatin waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulis bilangan-bilangan dari 3 sampai 10 dan jadikan masing-masing dari kata-kata berikut sebagai ma'dudnya. Ya, ini jadi ma'dudnya, adatnya. Pilih antara 3 sampai 10. Tafadhal. Siapa? Naam. Ya. Salasatu masjidi. Kenapa masjidi? Karena pola idhofah 3 sampai 10 madudnya bagaimana? Mufrad atau jamak? Madudnya jamak. Thalathatu masajida. Kenapa masajida? Kenapa enggak masajidi? Kenapa? Ghair musarif. Wazan apa? Mafailu. Sahih. Lagi mana hu? Fanadiqo. Sahih. Thumma Dila. Mana? Dila. Dila, sahih. Thumma. Siddatu mafar tiha. Mafatiha, sahih. Min al-awwal. Arba'atu asdiqa. Asdiqa. Ah. Kenapa asdiqa? Ah? Isim ghairu munsharif. Jenis apa? Jenis apa? Jenis nomor 6 dia. Jenis apa itu? Wazan maf'ila. Sahih, dia jamak. Sigah jamak wazan af'ila'u. Af'ila'u isim ghairu munsharif. Ladhi ba'dahu. Zumala. Kenapa zumala'u? Zumala'a. Kenapa zumala'a? Mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Majrur yang pakai fathah. Kenapa? Wazan. Zumala'u. Wazan. Bukan. Wazan. Bukan. Zumala'u. Tinggal di kira-kira saja. Huruf aslinya zai mim lam fa ain lam. Wazan. Fu'ala'u. Wazan fu'ala'u. Naam, ada di mana hu? Karasi. Ya. Kenapa karasi ya? Mudhaf ilaih. Isim ghairu munsharif. Wazan. Mafa'ilu. Sahih. Wazan mafa'ilu. Wazan mafa'ilu. Ini tadi pagi teman ada yang salah. Karasiyu. Karasiyu. Apakah dia? Ah, wazan apa tadi? Mafa'ilu atau fawa'ilu? Fawa'ilu. Apa bedanya mafa'ilu dengan fawa'ilu? Kalau awalnya mim, maka wazan mafa'ilu. Kalau awalnya bukan mim, maka wazan fawa'ilu. Wazan fawa'ilu, apakah dia fawa'ilu atau fawa'ilu? Lihat karo, karo sudah pasti fawa, fawa sama kan? Maka tinggal lihat apakah dia ilu atau ilu. Siyu berapa huruf? Dua. Terlihatnya dua, tapi aslinya dia tiga. Karena tasydid itu hakikatnya dua huruf diidghamkan, satu huruf sukun, satu huruf berharokat. Dua huruf yang diidghamkan. Kalau dipecah seperti ini, si ya sukun ya harokat, lalu diidghamkan menjadi siyu. Maka siyu lebih cocok sebagai ilu, bukan ilu. Ilu mah cuma dua huruf. Ini yang tiga huruf. Maka karasiyu itu wazan fawa'ilu. Paham ya? Naam, ada di ba'dahu. Sab'atu madarisu. Mada sisa. Ulang. Sab'atu madarisa. Kenapa sab'atu? Ya. Kalau begitu. Hah? Bagaimana? Sab'u atau sab'atu? Mau istikharah dulu? Mau wudu istikharah? Kelamaan atuh, keburu pulang. Hah? Ya, sab'u atau sab'atu? Kenapa sab'u? Ya. Kenapa sab'u? Hah? Kaidah al-adad bilangan 3 sampai 10 kan ada jenis mudzakkar muannasnya. Mudzakkar muannasnya apakah sama atau berlainan? Berlainan. Ya, antara adad ma'dudnya dari segi jenis mudzakkar muannasnya berlainan. Ma'dudnya muannas, adadnya mudzakkar. Ma'dudnya mudzakkar, adadnya muannas. Ini ma'dudnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka adadnya sab'u mudzakkar. Adadnya mudzakkar. Naam, ada di ba'dahu? Hah? Oh iya, enggak hadir. Ya. Balik satu halaman sebelum ya. Satu halaman sebelum ya. Lihat. Lihat kata Muhammad di baris terakhir nas. Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Itu apa tadi? Dia keluar. Dia keluar 5 menit yang lalu. Itu kaidahnya bilangan 3 sampai 10. Ya afwan, saya lupa upload yang di Telegram. Belum di upload yang di atas dars 30. Ah ini enggak, ini dars lama ini. Oh, antum lagi pas pulang kamu ya. Iya. Coba Pak Adi. Asrun da qai qata. A asru asru dai daqiqata daqiqata itu bahasa apa itu? Hah? Asru asru daqiqatun jamaknya apa? Daqaiqa. Asru daqaiqa, sahih. Wazan apa tuh? Daqaiqa wazan apa? Wazan yang apa? Pak Adi? Daqaiqa wazan fawa'ilu. Hampir tepat. Fawa'ilu tanpa mad. Kenapa? Daqa'iqa. Iqanya pendek. Daqa'iqa. Lihat halaman satu halaman sebelumnya. Lihat itu. Tulisannya daqa'iqa. Iqanya pendek. Maka tidak ada ya-nya. Maka wazan yang tidak ada ya-nya. Fawa'ilu. Fawa'ilu. Ya. Hamlah wa bihadha intahayna minal mujalladil awwali min durusil lughatil arabiyah li ghairin natiqina biha hamlah wa tafi bi hadzal qadr subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallu alhamdulillahi rabbil alamin.